saat ku mencari wajah-Mu ya Tuhan, Kau menjawabku dengan kelembutan-Mu. Saat ku meraih tangan-Mu ya Tuhan, Kau menopangku dengan kekuatan-Mu. I will spread my wings and fly with You. Di saat badai menghalang, Kau mengangkatku lebih tinggi. I will spread my wings and fly with You. Tak ada yang dapat menahan kebaikan-Mu, beriku hidup berkelimpahan. Saatku mencari wajah-Mu ya Tuhan, Kau menjawab dengan kelembutan-Mu. Saat ku meraih tangan-Mu ya Tuhan, Kau menopang kekuatan-Mu. I will spread my wings and fly with You. Di saat badai menghalang, Kau mengangkatku lebih tinggi. I will spread my wings and fly with You. Ada yang dapat menahan kebaikan-Mu, beriku hidup berkelimpahan. Saat badai menghalang, Kau mengangkatku lebih tinggi. And I will spread my wings and fly with You. Tak ada yang dapat menahan kebaikan-Mu, beriku hidup berkelimpahan. Yang dapat menahan kebaikan-Mu, beriku hidup berkelimpahan.